Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa man iktafa. Amma ba'd. Akhwani fi din, azzakumullah. Insyaallah ta'ala di malam yang mulia ini kita bi'aunillah akan menyelesaikan bab terakhir dari Kitabul Hajj. Kemarin kita sudah masuk di babun fi ahkamil hadyi wal udhiyati, bab hukum-hukum hadyu dan udhiyah. Apa itu hadyu dan apa itu udhiyah telah dijelaskan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Bahwasanya hadyu ini merupakan sembelihan bagi kaum muslimin yang sedang berhaji, dan lebih khusus lagi yang menunaikan haji tamatu dan haji qiran. Adapun untuk haji ifrad, tidak ada kewajiban untuk menyembelih hadyu ataupun kurban. Manakala orang-orang yang berhaji tamatu ataupun haji qiran yang mempunyai kewajiban untuk menyembelih hadyu, dia tidak ada kemampuan. Mungkin ketika di hotel atau di tempat lain uangnya hilang ketika belum membeli hadyu, maka dia diwajibkan untuk berpuasa selama 10 hari dan 3 hari dilaksanakan di tanah haram, kemudian yang 7 hari dilaksanakan ketika kembali ke tanah airnya. Adapun udhiyah merupakan sembelihan atau kurban bagi kaum muslimin yang tidak sedang berhaji. Ini sebagaimana diterangkan oleh Syekh Dr. Soleh Fauzan Habibullah Ta'ala kemarin. Tayyib, nuwasil fi darsina. Kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, wala yujzi'u illa zada'u du'ni wa huwa ma tamma lahu sitatu ashurin wa thaniu mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'zin. Kata beliau bahwasanya hewan yang sah, baik itu untuk hadyu, sembelihannya orang-orang yang berhaji, ataupun udhiyah, sembelihannya kaum muslimin yang tidak sedang berhaji, adalah zadda dari kambing, yaitu yang telah berumur 6 bulan. Tentunya ini adalah kambing gibas. Kambing gibas. Dan fani dari selainnya, artinya poel untuk hewan-hewan kurban lainnya seperti unta, sapi ataupun domba. Selanjutnya kata beliau, wa thaniu minal ibil matamalahu khamasu sinin wa minal baqari matamalahu sanatani wa minal ma'zi ma tamalahu sanatun. Sedangkan fani dari unta, poelnya unta itu yang berumur minimal 5 tahun. Kalau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, 5 tahun jalan untuk tahun ke-6. Itu saninya ataupun poelnya unta. Kemudian saninya sapi ataupun poelnya dari sapi itu 2 tahun atau 2 tahun berjalan 3 tahun. Sedangkan untuk domba yakni 1 tahun atau 1 tahun jalan untuk tahun kedua. Wa tujzi'u satu fil haddi an wahidin. Wa fil udhiyati tujzi'u anil wahidi wa ahli baitihi. Ini bedanya ketika hadyu dan udhiyah, sembelihan untuk orang yang haji dan kaum muslimin yang tidak sedang berhaji. Di sini ada perbedaannya. Apa kata Syekh Habibullah Ta'ala, terkhusus untuk kambing. Kata beliau, seekor kambing dalam hadyu itu hanya untuk 1 orang. 1 personil 1 kambing. 1 keluarga 5 orang berhaji, nyembelihnya juga 5. Ini siapa kalau apa? Kalau sedang berhaji. Hadyunya, kurbannya orang yang berhaji. Sedangkan kata Syekh, udhiyah, kurbannya orang yang tidak sedang berhaji, itu 1 ekor kambing untuk 1 orang dan keluarganya. Bedanya wa ahli baiti, wa ahli baitihi. Ini untuk yang tidak sedang berhaji. Kalau berhaji, 1 personil, 1 kepala, 1 orang, 1 kambing. Kalau tidak sedang berhaji, 1 kambing untuk dirinya dan keluarganya. Selanjutnya kata Syekh, wa tujzi'ul badanatu wal baqaratu fil hadi wal udhiyati an sab'atin. Unta dan sapi ketika dijadikan hadyu, bahkan udhiyah ini sama, yakni bisa dipikul 7 orang. Bisa sirkah 1 unta 7 orang, 1 sapi 7 orang. Baik dalam hadyu maupun udhiyah, baik sembelihannya orang yang sedang berhaji maupun orang yang tidak sedang berhaji, sama untuk sapi dan unta. Semuanya ini liqauli Jabirin amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anastarika fil ibli wal baqari kulla sab'atin mina fi badanatin. Rawahu Muslimun. Berdasarkan hadis sahabiyun jalil Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, apa kata sahabat yang mulia ini? Kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kami para sahabat, terkhusus Jabir yang menyaksikan pada waktu itu, anastarika, untuk berserikat pada hewan apa? Unta dan sapi. 1 ekor dipikul 7 orang, baik itu hadyu maupun udhiyah. Wa qala Abu Ayyub radhiyallahu ta'ala anhu, كان رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالسات عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويدعمون. berkata صحابي جليل أبو أيوب رضي الله تعالى عنه, bahwasanya seorang laki-laki di masa Nabiuna alaihi salatu wassalam, di zaman Rasul alaihi salatu wassalam, itu berkorban satu ekor kambing untuk dirinya dan keluarganya. Udhiyah, berkorban ketika tidak sedang berhaji. Mereka memakan sembelihannya dan kemudian berbagi dari sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa shahahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, juga Al-Imam Ibnu Majah, begitu juga Imam Tirmidzi, dan Al-Imam At-Tirmidzi mensahihkannya. Begitu juga Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullah alaih mensahihkan di dalam Irwa Al-Ghalil di hadis nomor 1142. Wasatu afdalu min subu'il badanati awil baqarati. Masya Allah, ini pendapat Syekh Habibullah Ta'ala. Seekor kambing itu lebih afdal daripada sepertujuh sapi dan unta. Satu ekor kambing ketika korban ataupun udhiyah hadyu itu lebih afdal, lebih utama daripada sepertujuh sapi ataupun unta. Wala yuzzi'u fil hadyi wal udhiyati ila salimu min al maradi wan naqsil a'dha'i wa min al hujali. Kita akan masuk kepada persyaratan hewan yang sah untuk berkorban ataupun untuk hadyu maupun udhiyah. Baik hadyu maupun udhiyah. Kata beliau, hewan yang sah untuk hadyu dan udhiyah adalah yang sehat, tidak cacat dan tidak kurus. Ini hewan kurban, baik hadyu maupun udhiyah. Sehat, tidak cacat dan tidak kurus. Fala tujzi'ul awra'u bayinatu awari walal amya'u walal ajfa'u wahiyya alhazilatul lati la mukhafiha. Selanjutnya kata beliau Habibullah Ta'ala, juga termasuk tidak sah hewan ketika untuk udhiyah maupun hadyu yang jelas-jelas cacat salah satu matanya. Cacat salah satu matanya. Kemudian juga hewan yang buta, tidak bisa melihat. Hewan yang sangat kurus, yang hanya tinggal tulang dan kulit. Ini juga tidak sah. Walal arja'u allati la tutiqul masya ma'as-sahihati. Kemudian juga hewan yang pincang, yang tidak bisa berjalan ketika hewan itu digiring dengan kawanannya, dengan gerombolan hewan. Hewan-hewan yang sehat sehingga dia pincang, ketika digiring ketinggalan dia dalam berjalan. Ini juga tidak sah untuk dijadikan hadyu maupun udhiyah. Walal hatma'u allati dhahabat thanayaha min asliha. Hewan yang gigi jarinya itu sudah tanggal dari asalnya, sudah copot, sudah ompong. Ini juga tidak bisa dijadikan hadyu maupun udhiyah. Begitu juga kata Syekh Habibullah Ta'ala, walal jadda'u allati nasfa au nasifa dhar'uha minal labani bisababi kibari siniha. Hewan yang, mohon maaf, ini kering empengnya, jadi mohon maaf, payudaranya itu sudah tidak produksi lagi, tidak bisa menghasilkan susu. Ini menunjukkan bahwa hadyu udhiyah itu boleh selain laki-laki. Tetapi yang tidak sah ketika sudah kering empengnya ini, karena sudah tua umurnya, sehingga tidak menghasilkan susu lagi. Semuanya itu yang disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala, hewan-hewan yang tidak sah untuk dijadikan hadyu maupun udhiyah, yang disebutkan saya tadi, salah satu matanya cacat, kemudian buta, gigi serinya tanggal dari asalnya, empengnya kering, kemudian sakit, ini tidak bisa dijadikan hadyu maupun udhiyah. Semuanya itu li hadithi Bara ibn Ajib radhiyallahu ta'ala anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, berdasarkan hadith sahabat Bara ibn Ajib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam berdiri di depan kami para sahabat, kemudian beliau berpesan. Apa pesan beliau tentang hewan hadyu ataupun udhiyah? Kata beliau, arba'un la tazuzu fil adahi. Ada empat jenis hewan yang tidak sah dalam udhiyah, dipakai untuk kurban. Di antaranya kata Syekh, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, al-aura'u al-bayinu awarruha. Hewan yang jelas-jelas cacat salah satu matanya. Ini pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian wal maridatu albayinu maradduha. Hewan yang jelas-jelas sakit, ini enggak bisa untuk kurban. Wal arja'u albayinu dhil'uha. Hewan yang jelas-jelas pincang kakinya, enggak bisa untuk kurban. Wal ajfa'u allati la tunki. Dan hewan yang kurus, yang tidak berdaging, ini tidak sah untuk kurban. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasa'i rahmatullah alaihima. Dan hadis ini juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam Irwa'u Al-Ghalil di hadis nomor 1148. Sekarang kita akan masuk waktu penyembelian hadyu ataupun udhiyah. Berkata Habibullah Ta'ala, wa waktu dabahi hadhi tamatu'i wal adahi ba'da salatil idhi ila akhiri ayami tasriqi ala sahih. Bahwasanya waktu untuk menyembelih udhiyah maupun hadyu, hewan kurbannya orang yang tidak sedang berhaji, ataupun juga hewan kurbannya orang yang sedang berhaji, terkhusus haji tamatu dan haji qiran, Kapan waktunya adalah setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, Yaumun Nahr. Sampai kapan? Sampai Ayyamu Tasyriq, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Baik hadyu maupun udhiyah sama waktunya, beda tempatnya saja. Sama waktunya, beda tempatnya. Dan ini kata Syekh Habibullah Ta'ala merupakan pendapat yang sahih. Wa yustahabu an ya'kula min hadyihi idza kana hadya tamatu'in aw kiranin wa min udhiyatihi wa yuhdi wa tayasawayat wa yatasaddaqu ats-tsalatsan. Kemudian kata Syekh, termasuk yang dianjurkan ketika berkorban baik hadyu maupun udhiyah, baik itu hadyu maupun udhiyah, untuk memakan sebagian dagingnya, untuk memakan sebagian dagingnya. Juga dianjurkan untuk membagi korbannya tersebut, selain dimakan, dibagi, dibagi menjadi tiga bagian, dibagi menjadi tiga bagian. Di antaranya sebagian dimakan sendiri, sebagiannya dihadiahkan, hadiah itu tidak harus orang miskin, dan sebagian disedekahkan bagi orang-orang yang fakir miskin. Liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jal, fakulu minha wa at'imu, maka makanlah sebagian darinya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir, dalam surat Al-Hajj ayat 28. Berkata Habibullah Ta'ala, wa amma hadhil jibrani wa huwa makana an fi'li mahdhurin min mahdhuratil ihrami aw an tarki wajibin fala ya'kulu minhu shay'an. Sekarang ikhwan fiddin azzakumullah, adapun hadyu, hadyu dalam bentuk hukuman, maksudnya gimana? Sembelihan tapi dalam bentuk hukuman. Kenapa dihukum? Karena telah melakukan salah satu mahdurat, min mahduratil ihram. Dia telah melanggar salah satu larangan-larangan dari larangan ihram. Atau dia meninggalkan salah satu kewajiban haji, maka dia tidak boleh memakan sembelihannya tersebut, tidak boleh mengambil memakan dari bagian apapun dari sembelihannya tersebut. Itu kalau fidyah atau dam, karena melanggar salah satu kewajiban haji, maupun dia telah melakukan salah satu larangan haji. Salah satu kewajiban haji, wajibnya haji itu diantaranya kemarin telah disebutkan di awal-awal oleh Syekh, ketika orang mau umroh untuk melakukan haji tamatu, dia umroh dulu. Kalau dari Indonesia dia gelombang kedua, semestinya dia mengambil miqat di dalam pesawat. Tetapi sampai landing di King Abdul Aziz di Jeddah, dia enggak miqat, dia enggak ihram, enggak niat di dalam pesawat. Niatnya ikut-ikutan kebanyakan manusia yang bid'ah, yang salah, yakni di King Abdul Aziz ataupun di Jeddah. Semestinya dia sudah kena dam ataupun fidyah menyembelih satu ekor kambing, dan dia tidak boleh makan sedikit pun dari sembelihannya. Ini langgaran pertama di antara wajibnya haji, yakni berihram tidak dari miqat, atau dia ketika haji tidak wukuf di Arafah. Sebagian ulama wukuf ini dimasukkan ke dalam rukun haji. Al-haju Arafah, orang berhaji itu kalau wukuf di Arafah. Dia tidak wukuf, ini jelas keliru. Jelas tidak dianggap haji kalau tidak wukuf. Orang-orang yang di rumah sakit, yang sakit, semuanya disafarikan wukuf. Masukkan ambulan, masuk ke Padang Arafah untuk wukuf di sana. Kemudian juga kewajiban haji, dia tidak nginap, tidak mabit di Muzdalifah di malam 10 Dzulhijjah. Dia harusnya kena dam, nyembelih satu hewan korban, dan tidak boleh makan. Kemudian juga tidak mabit di Mina di ayyamu tasyriq, tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Dia enggak nginep di Mina. Dia kena dam, kena fidyah, melanggar salah satu kewajiban haji. Tidak melempar jumrah, Jumratul Ula, Wusta, Kubra, tidak pernah melempar. Ini melanggar kewajiban haji. Juga tidak tawaf pada, ini juga kewajiban haji. Begitu juga dia ketika tahalul tidak mencukur atau menggundul rambutnya. Ini semua adalah kewajiban-kewajiban haji. Kalau melanggar salah satu dari kewajiban-kewajiban tersebut, dia terkena dam atau fidyah, menyembelih satu ekor kambing, dan tidak boleh memakannya sedikit pun. Ini salah satu kewajiban haji yang dilanggar. Tayyib barakallahu li wa lakum, kita lanjutkan. Wa man arada an yudahiya fa innahu idza dakhalat asru dzilhijjati la ya'khudhu min sya'rihi wala min adfarihi syai'an ila dhabhil udhiyati. Kata Syekh habibullah taala, siapa yang hendak menyembelih kurban ketika sudah masuk 10 pertama di bulan Dzulhijjah, besok ini malam 1, malam ini kalau mau kurban dia, maka apa kata Syekh Habibullah taala, yang bersangkutan yang ingin berkorban tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia menyembelih kurbannya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ini berdasarkan sabda baginda Nabi alaihi salatu wasallam, idza dakhala al-asru wa arada ahadukum an yudahiya fala ya'khudhu min sya'rihi wala min adfarihi syai'an hatta yudahiya. Rawahu Muslimun. Maka apabila 10 Dzulhijjah ini telah datang, kemudian salah seorang dari kalian hendak berkorban, kata baginda Nabi alaihi salatu wassalam, maka jangan mengambil apapun dari rambut dan kukunya sebelum dia menyembelih hewan kurbannya. Kemudian Syekh mengakhiri perkataan beliau, fa in fa'ala shay'an min dhalika istaghfarallaha wa la fidyata alayhi. Maka bila sebagian dari hal tersebut, dia mungkin menggunting kukunya, memotong kukunya, menggunting rambutnya, padahal sudah masuk 10 Dzulhijjah, dari tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, maka semestinya dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jal, dan tidak ada denda atasnya. Wallahu waliyut taufik. Hada wallahu a'lam. Ini mungkin amanah yang disampaikan kepada kita untuk memberikan faedah. Sebetulnya bukan faedah, ini sebagai murojaah. Karena kitab ini sudah pernah dibaca oleh Ustadzuna Abu Muhammad Idril Haris Ba'da Fajr, maka saya cuma sekedar mengulangi. Kita sama-sama untuk murojaah. Tentunya dari Kitabul Hajj yang anda baca ini banyak kesalahan, mungkin salah baca, salah menerjemahkan. Itu kelemahan saya, dan saya minta maaf dan saya istighfar kepada Allah Azza wa Jal. Dan juga kita sampaikan kepada para tulab, ikhwan-ikhwan senior yang hadir, kami mengucapkan jazakumullahu khairan. Dengan seperti ini saya bisa untuk mengulang murojaah. Dan para asatidah yang kita mintai untuk bagaimana memahami apa yang dikatakan oleh Syekh Saleh Fauzan Habibullahu Ta'ala, kami ucapkan jazakumullahu khairan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di malam yang mulia ini. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.